yang jaman nanggung. Halo saudara-saudaraku, insya Allah warga Demak semuanya. Apa cita di wong sutro tak melani anti tekan pati tresno ku mung kanggo sira usumo bego sing merahati awan bengi rapi sore